Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mubarak ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dibangun karena iman, karena agama, sehingga hubungan kita tidak semata-mata di dunia, melainkan kita terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan terus di jannahnya nanti di yaumul akhir. Oleh karena itu, seorang muslim tentunya punya perhatian kepada saudaranya, punya kepedulian kepada saudaranya, dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim akhul muslim la yadzibu wa la yadzlimu wa la yakhdhulu wa la yahqiru. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya tidak boleh dia berdusta kepadanya, tidak boleh dia mentoliminya, tidak boleh khudlan kepada saudaranya muslim tersebut. Khudlan yakni tarkun nusrah, tidak mau menolong saudaranya, cuek terhadap saudaranya, mau berbuat apa saudaranya sudahlah, urusannya sendiri. Lah, ya. Bukan muslim yang seperti itu, ya. Muslim yang disebutkan Rasulullah, dia punya kepedulian kepada saudaranya. La yakhdhulu wa la yahqiru, dan tidak merendahkannya, merasa dirinya lebih baik daripada saudaranya. Ini hadis ini sering kita dengar, tetapi subhanallah, ya, kita masih kelihatannya masih jauh, ya. Kita anak pribadi masih jauh, kurang peduli pada saudara, ya. Dan kurang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, itu belum terpenuhi semuanya masih. Ya. Kita mengoreksi pada diri kita, ikhwan, untuk kita terus, ya, memperhitungkan amalan-amalan kita ini, ya. Karena amalan inilah yang akan kita bawa nanti ketika kita akan meninggal dunia. Dan berat memang memperhatikan saudara ketika ada yang berbuat mungkar, menegurnya. Ketika melihat saudaranya malas, bagaimana memberikan motivasi supaya bangkit. Ini berat. Berat. Kadang kita sudah mencoba, subhanallah, justru saudaranya kadang-kadang yang kita memberikan nasihat, memberikan kebaikan lah, itu justru difahami sebaliknya. Bahkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah yang kurang lebih ucapannya, kana salaf yuhibbuna man yubayyinuhum uyubahum walakinnal an nahnu abghadun nas man yubayyinu uyubana. Kata Al-Imam Ibn Qudamah, beliau mengatakan salafunas salih dulu itu sangat senang kepada orang yang menjelaskan kepada mereka tentang aib-aibnya, tentang kekurangan-kekurangannya, tentang kesalahan-kesalahannya, tentang ketergelinciran-tergelincirannya. Antum kurang begini, anak melihat begini. Tidak pantas antum lakukan itu. Itu senang sekali. Ini salaf lah ya. Senang kalau ada orang yang mengingatkan dia. Senang sekali. Ini salafun as-salih ya. Akan tapi kita sekarang, ini zamannya beliau ya, bukan kita sekarang ini. Yang mengatakan kita sekarang itu Imam Ibnu Qudamah. Tapi zaman kita sekarang ini, orang yang paling kita benci adalah orang yang ini. Orang yang paling kita benci adalah orang yang menjelaskan, memaparkan, menyebutkan aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, ketergelinciran-ketergelinciran kita. Itu orang yang paling kita benci. Ini perbedaannya ya ikhwannya. Kita ini mau ngikutin salaf, tapi kita subhanallah, ketika mendapatkan nasihat, ya Allah, ini nasihat lagi. Orang ini, gak suka. Kalau perlu berbuat kesalahan, jangan ditegur saya, biarlah. Ya akhi, kenapa kau mau melakukan gini-gini? Apa haram ini? Kan makruh ini. Tidak apa-apa, kan makruh kan? Subhanallah. Ayo lakukan ini. Ini enggak wajib kok. Subhanallah. Salafun as-saleh, enggak ada yang seperti itu. Tahu itu perintah, berusaha dia melakukan, berusaha untuk melakukannya. Tahu itu larangan, berusaha dengan semaksimal mungkin meninggalkannya. Ini perbedaan kita dengan salafun as-saleh ya. Tetapi kita ingin menisbahkan pada mereka ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mungkin ada di antara nasihat-nasihat ya. Ya sebagiannya mungkin terulang. Sebagiannya juga ya, mungkin kadang-kadang ya kurang enaklah di dada ini. Kurang enak. Tetapi apa boleh buat ya. ana tetap menganggap antum saudara saya. Kalau seorang itu beriman, bersahabat karena di atas iman, ya, maka jangan lepas dari koridor iman ini. Ya. Tapi kalau pertemuan kita, perjumpaan kita, persahabatan kita, ya, tidak dibangun di atas iman, ya sudah. Ana merasa ana bersama antum, bersahabat, ada hubungan karena iman ini. Mudah-mudahan ini yang ada pada masing-masing kita semuanya. Ya. Kalau tidak, aduh, nanti akan menjadi musuh sebagian kita dengan yang lainnya. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta, ya, erat hubungannya satu dengan yang lainnya. Sebagian mereka nanti akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang hubungannya itu dibangun di atas ketakwaan. Si A sama si B, Masya Allah, erat sekali hubungannya. Kenapa? Karena ternyata anaknya. Erat sekali hubungannya. Perlu diketahui wahai ayah. Perlu diketahui wahai anak. Kalian kelihatannya di dunia Masya Allah erat hubungan kalian. Tetapi ingat, di yaumul kiamah kalian akan memusuhi. Si ayah akan memusuhi anak. Si anak akan memusuhi ayah. Itu kata Allah. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Yang hubungannya itu dibangun di atas takwa. Ketika anaknya bermaksiat, orang tua menegur, wahai anakku, jangan kau lakukan itu. Allah murka dalam yang seperti ini. Wahai ayah, jangan kau berbuat itu, wahai ayah. Itu perbuatan dimurkai oleh Allah. Itu takwa namanya. Hubungannya tetap di atas ketakwaan. Maka ketika anak menerima nasihat orang tua, si orang tua juga ketika melakukan kesalahan ditegur oleh anaknya, diingatkan oleh anaknya, menerima, dibangun di atas takwa ini. Maka ini terus berjalin sampai hari kiamat kelak, terus sampai di jannah Allah Subhanahu wa taala. Fala akhwakhir rahimani wa rahmuhu jami'an. Saya mengingatkan beberapa hal yang mungkin perlu kita ingatkan. Yang pertama yaitu semangat thalabul ilm. Semangat di dalam thalabul ilm. Ya, mungkin pada sebagian masih semangatnya. Tetapi ana terus ingatkan, semangat thalabul ilm ini terus dijaga. Jangan sampai ya, sehari dua hari semangat, setelah itu luntur. Ya. Atau semangatnya cuma doroh-doroh saja. Ya. Setelah itu luntur lagi. Ya. Kalau atau adanya kunjungan ustaz, semangat. Ya. Setelah itu luntur. Ya. Jadi kalau gak dikunjungi oleh ustaz, kalau gak ada doroh, ya sudah. Luntur. Model daurah-daurah, model ya bagus dari satu sisi, tetapi sisi lain masih banyak yang belum kita ketahui, yang itu butuh kontinu terus menerus kita belajar. Ya. Kita kenal dakwah salafiyah sudah dari dulu, dari tahun sekian, ya. Ustadz-ustadznya banyak. Kadang kita tanya, wudhu belum lengkap kita belajar. Wudhu saja belum lengkap. Jenis-jenis air belum lengkap. Belum lengkap kita mah. Belum sholat. Belum-belum yang lainnya. Dalam rumah tangga, hak-hak suami, hak-hak istri. Punya anak, hak-hak anak. Sebetulnya kita ini yang sudah berkeluarga, ya, thalabul ilmunya itu lebih banyak daripada yang belum keluarga. Karena kita beramal ini harus dibangun di atas ilmu. Itu salaf kan demikian. Manhaj salaf kan seperti itu. Beramal kita harus dibangun di atas ilmu. Kalau tidak dibangun di atas ilmu, diterima atau tidak? Hah? Ikut-ikutan. Ya. Diterima atau tidak amalan seperti itu? Hah? Harus dibangun di atas ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada padanya syariat kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini mengharuskan kita belajar. Belajar. Kalau doro-doro yaitu mungkin dalam kasus ini, oh begini pengalamannya, atas ini begini. Tetapi kehidupan yang sehari-hari kita lakukan, itu sulit didapatkan di dauro-dauro. Sulit didapatkan di majelis seperti ini. Majelis seperti ini cuma memompa semangat, ya kan? Doro-doro itu, oh kasus ini begini penangannya, ada kasus ini begini penangannya. Ya bagus, harus tahu kita, ya. Tetapi yang saya maksudkan yang lebih dari itu, yang setiap hari kita beramal, sholat. Jangan-jangan sholat kita cuma ikut-ikutan, ustadznya begini ikut gitu. Ya harus dipelajari. Wudu dan yang lain-lainnya. Rumah tangga banyak. Tahu-tahu terjadi perceraian, enggak tahu hukum perceraian. Tahu-tahu punya anak, enggak tahu bagaimana kewajiban ayah terhadap anak. Banyak ternyata yang belum kita ketahui. Yang itu membutuhkan belajar. Maka saya katakan, sebetulnya kita ini yang sudah berkeluarga, ya, harusnya thalabul ilmnya itu lebih semangat daripada yang pemuda masih. Pemuda tanggung jawabnya, dia sedikit. Dia birrul walidain. Dan tidak ada kewajiban untuk mendidik istri, nganu istri, tidak ada, tidak punya istri kok. Nganu anak, tidak punya anak kok. Sementara kita subhanallah terlalu banyak sudah. Ya kita harus lebih bersemangat seharusnya seperti itu. Karena kita beramal, sholat. Ternyata kita harus, punya istri, punya anak, harus nyari nafkah. Loh, masuk kita dalam jual beli. Tahu harus hukum-hukum jual beli. Mau bekerja, mau sewa-menyewa, mau ini, mau itu. Harus masuk kita ke hukum-hukum tersebut. Karena itu akan kita amalkan. Semua yang kita amalkan harus dibangun di atas ilmu. Tidak boleh kita jahil padanya. Maka yang wajib itu ilmu yang bagaimana yang kita pelajari? Ilmu yang kita amalkan. Setiap amalan yang wajib bagi kita untuk melakukannya, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Itu ilmu yang harus kita pelajari. Ya masing-masing kita mungkin beda. Tapi secara global, itu hampir sama. Seperti sholat, semuanya muslimin harus sholat ya kan. Belajar sholat saja, kalau pakai kitab, wah lama. Ya sardan dulu, begini, berikutnya baru. Ya. Mengetahui hukum-hukumnya, dalil-dalilnya dan yang lain-lainnya. Ya. Ini harus semangat dalam thalabul ilm. Dan thalabul ilm ini, inilah yang sebetulnya yang akan menjadikan manusia itu akan gairah dalam hidup. Bergairah di dalam hidup, semangat. Thalabul ilm seperti itu. Kalau orang itu enggak semangat hidupnya, itu pasti dah. Karena jauhnya dari ilmu. Tapi kalau orang itu masya Allah semangat hidupnya, itu biasanya dia mengenal ilmu. Orang yang berilmu, masya Allah, kalau sudah tahu dia ya, tentang keutamaan ilmu, ya, keutamaan orang yang berilmu, wah, luar biasa. Waktu dia akan dihabiskan untuk ilmu, kalau tahu keutamaannya, akan dihabiskan. Ya. Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Kalau seandainya di sana, ya, ini perintah Allah kepada Rasulnya, lah ya. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Kalau seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, niscaya Allah akan perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan tersebut. Kalau seandainya ada yang lebih mulia daripada ilmu. Rasulullah itu kekasih Allah. Ya tentunya akan menunjukkan kepada sesuatu yang mulia. Akan memerintahkan kepada sesuatu yang mulia. Misalnya seorang dokter. Ya. Dokter-dokter. Masya Allah ya. Dulu ya, zaman dulu itu dokter itu orang yang masya Allah disegani dulu ya. Karena sedikitnya memang dokter berat memang dulu ya. Kalau sekarang ini jadi apa saja gampang asal ada fulus. Jadi sudah ya. Bahkan gak sekolah pun bisa sekarang. Punya ijazahnya. Dulu subhanallah. Itu dokter-dokter itu dimuliakan oleh masyarakat memang ya. Luar biasa. Sehingga anak-anaknya itu bagaimana jadi dokter. Karena menurut dia dokter itu mulia dulu. Saya masih ingat ketika dulu masih anak-anak kalau cita-cita kamu apa? Rata-rata punya ingin jadi dokter dulu ya. Ya. Enggak ada cita-cita kamu apa? Ingin jadi tukang bakso, enggak ada. Karena menurut mereka yang mulia itu seperti itu dulu. Ini ikhwan ya. Akan menunjukkan kepada apa? Sesuatu yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala sayang pada Rasulnya. Sehingga Allah tunjukkan kepada Rasul. Allah bimbing Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Ya. Karena tidak ada di sana yang lebih mulia kecuali ilmu. Sehingga Rasulnya diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Ini ikhwah. Kalau orang itu tahu nilainya ilmu. Wah, ya, itu luar biasa sudah. Waktu bagi dia ini betul-betul berharga. Ya. Waktu bagi dia betul-betul berharga. Dan waktu itu sebetulnya kehidupan. Al-waktu hayatun. Waktu itu adalah kehidupan. Man adoa waktahu fakot adoa hayatah. Barang siapa yang menyanyiakan waktunya, maka dia menyanyiakan kehidupannya. Waktunya dihabiskan untuk ini, untuk itu, untuk ini. Aduh. Habis. Disia-siakan waktunya. Ya hidupnya jelas sudah. Dia telah menyanyiakan hidupnya. Ya. Masih muda. Wah. Gak mau kerja, gak mau belajar ini, gak mau ini, gak ini. Wah. Maunya jadi bos. Ya. Apa yang ada dihabisin punya orang tuanya. Habisin ini. Wah. Tidak mungkin orang yang seperti ini yang menyanyiakan waktunya akan bahagia hidupnya. Dia telah menyanyiakan hidupnya. Setelah dewasa nyesal, ya Allah, kenapa dulu suka begini? Kenapa dulu kok saya tidak merintis usaha ini dulu ya? Kok enggak ini? Kenapa saya dulu kok ketika punya uang kok enggak begini? Nah, nyesal dia. Karena menyanyiakan waktunya ketika masih muda. Itu berkaitan dengan dunia. Ya. Kalau orang yang sudah mengerti ilmu, keutamaan ilmu, masya Allah, dia akan habiskan untuk ilmu. Ya. Dan ana ingatkan, kalau kita mungkin sudah terlambat, ya, masalah talabul ilmu kan mungkin terlambat, ya sudah tua ya. Enggak ada istilah terlambat dalam talabul ilmu. Antum ketahui para sahabat itu sebagiannya sudah tua-tua. Ya. Sudah tua-tua, belajar itu tua-tua sudah. Ya. Sebagian sahabat itu tua-tua. Ada yang 40. Ya. Karena Rasulullah hidup itu mereka semua sudah tua-tua. Ya. Walaupun ada yang masih muda-muda. Ya. Tapi masya Allah. Karena betul-betul ilmu itu menghunjam dalam hatinya, ya, kokoh, ya, ditinggalkan maksiat-maksiat. Dia berusaha untuk meninggalkan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Masya Allah, ya, kokoh ilmu tersebut, ya, pada mereka. Ya. Tetapi jangan putus asa kita, terus kita. Ya memang berat, iya berat memang. Ya nyesel, iya memang nyesel kita ya. Tapi jangan nyesel-nyesel enggak mengambil pelajaran. Aduh nyesel saya dulu kenapa enggak belajar ya. Iya sudah sekarang sadar, belajar mulai sekarang. Tebus penyesalan kalian itu dengan belajar sekarang. Kenapa saya dulu habis waktunya untuk belajar ini enggak manfaat sekarang ini. Nyesel kamu. Tebus penyesalan kamu dengan belajar yang serius. Gitu. Orang menyesal seperti itu. Nyesel, tapi tetap gitu. Ya, bukan nyesel itu. Enggak nyesel itu. Kalau nyesel, tebus penyesalannya. Belajar yang semangat. Aduh, sudah kaku. Ya, kaku. Kalau enggak dilatih terus, tambah kaku. Kan gitu. Ya, enggak? Enggak bisa. Iya, kalau enggak dilatih, enggak bisa terus. Harus dipraktekkan, harus dipaksa. Harus dicoba. Ini semangat kalau belajar penting. Aduh, saya punya istri, punya anak. Aduh, kenapa dulu ketika muda saya enggak belajar? Ya salahnya kamu, kenapa zuat duluan? Nyesel. Ya, tebus sekarang. Ayo, tebus, belajar. Istri suruh belajar. Gitu. Saya nyesel dulu menikahi kamu. Bilang gitu. Sehingga saya enggak bisa belajar. Sekarang saya tobat mau belajar. Tetap kamu tetap istri saya. Ayo belajar kamu sekarang. Kita sama-sama nyesel. Gitu. Ya. Bukan dicerai maksud saya. Ya. Cerai nanti nyari lagi bingung kan. Repot. Bangkit. Semangat talabul ilmi itu bangkit. Ya. Jangan nyesel-nyesel tapi enggak ada perubahan. Harus bangkit, belajar. Nah, kita ini jadi salafi, ehwan. Jangan monoton itu terus belajarnya, itu terus. Yang berkualitas lah belajar itu. Faham maksudnya ya? Yang berkualitas. Kalau dulu mungkin, mudah-mudahan saya mungkin tahun depan kesini, antum kesini sudah beda dengan yang sekarang gitu loh. Kalau monoton gini terus, aduh, eman. Ya. Berarti kurang penyesalannya. Ya. Anak harapkan tahun depan antum bisa bahasa Arab semua ini sudah. Wah, mantep ini baru penyesalan. Bahkan setengah tahun harus bisa. Ya. Gimana caranya? Ya, gimana? Bukan caranya tidur terus, dapat wangsit, baru punya berilmu. Tidak begitu. Ya belajar. Enggak ada waktu, habis waktunya. Untuk apa? Ya habis waktu kerja ini. Kalau kerja bisa. Untuk ilmu enggak bisa, mana yang lebih mulia? Uang apa ilmu? ya ilmu, ya semangat kamu, silakan semangat nyari uang. Dan harus lebih semangat nyari ilmu, begitu loh. Bukan putuskan nyari uang. Paham ya? Kamu punya tanggungan. Wajib memberikan nafkah, tetapi jangan meninggalkan ilmu. Itu lebih wajib untuk dicari daripada nafkah tersebut. Yang wajib loh ya. Paham loh ya? Nyari nafkah pun harus dengan ilmu kan? Yang haram ditinggalkan. Lah taunya haram dari mana? Dari ilmu. Yang di mana kerja, di mana, di pasar, di ini, di macam-macam sudah, di kantor ya. Nih, di kantor pimpinannya ngasih uang. Uang apa, Pak? Sudah ini untuk kamu. Apa nih, Pak? Iya, sudah untuk. Supaya apa? Supaya kamu diam. Kenapa? Kepalanya nah gini-gini, ya. Nambahin nol apa-apa ya. Kamu dikisitu kan supaya diam. Oh, enggak, Pak, maaf, Pak. Tidak mau nerima seperti itu. Ya kalau di kantor kok masa ngasih baik sekali. Sekarang pimpinan ngasih ini, bagi-bagi ini. Kamu kasih ya, dikasih. Nah, plus seksi, plus seksi. Tapi anak buah-buahnya yang miskin-miskin tidak dikasih. Kan gini ya. Faham maksudnya? Yang lebih berhak itu anak buah yang miskin-miskin itu dikasih. Nah, yang tidak pakai tanda tangan itu anak buahnya kasih ini. Kamu gajinya berapa? Ini kasih. Ini pimpinan, kamu udah besar gajian, gak usah lah. Ya. Tetapi yang memelancarkan dia dapat uang siapa? Bukan anak kecil-kecil ini ya. Paham ya? Yang kabak-kabak ini. Yang... Hati-hati. Nah. Hati-hati. Nyari uang, Maisha juga harus dengan ilmu. Semuanya, semuanya dengan ilmu. Mau jadi pedagang, ya. Ya harus dengan ilmu. Beli buah ini langsung ditebasin sekian dah. Tapi enggak dipanen ketika itu juga. Nunggu setahun lagi mau dipanen. Lah. Enggak boleh. Butuh ilmu. Setiap yang kita amalkan butuh ilmu dan banyak sebenarnya, banyak yang harus kita pelajari, kawan. Terlalu banyak gitu ya. Maka waktu-waktu kita ini seharusnya harus diperbanyak untuk thalabul ilm. Ya. Antum sudah kerjanya capek. Iya capek memang kerja. Ya. Kalau iya karena kerja di kantor gini-gini. Ya kalau kantor merasa capek ya sudah. Mau enggak capek jangan kerja di situ. Oh, tapi enggak dapat uang. Ya bisa dengan cara lain. Ya sedikit. Ah iya itu masalahnya. Masalahnya di situ. Sedikit, ya tidak apa-apa, sedikit. Berat kerjaannya ini. Tapi barokah. Sedikit, tidak apa-apa. Mau belajar bisa. Ya. Mau ini bisa, mau itu bisa. Enak. Ini ikhwan ya. Ana ingatkan dari saya pribadi dan antum semuanya untuk semangat thalabul ilm. Ya. Betulnya banyak ya. Orang yang semangat thalabul ilm itu Masya Allah. Nikmat sudah, nikmat ya. Waktunya Masya Allah, manfaat semuanya nanti berjumpa dengan Allah, dia akan siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari Allah sudah. Ya. Pagi begini, siang begini, beramal ini, beramal ini. Orang yang berilmu demikian. Waktunya habis belajar, ngamalkan. Belajar, ngamalkan. Itu habis. Termasuk mencari nafkah, yaitu mengamalkan ilmu. Ya. Termasuk mendidik anak, mengamalkan ilmu. Kumpul sama istri, kumpul anak, ini mengamalkan ilmu juga. Mendidik anak, nah, ini juga butuh ilmu. Sebagian orang tua, subhanallah, enggak peduli sama pendidikan anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri kurang semangat dalam thalabul ilm. Kepengen anaknya hafid, kepengen anaknya ini, kepengen anaknya begini. Sulit. Ya. Kalau kepengen, bagaimana kondisikan anak itu senang dengan ilmu. Kalau orang tuanya jarang thalabul ilm, anak mondok saja, anak mondok. Nah dianya gak pernah belajar. Ya anak mikir. Cerdas anak itu. Hah? Bapak nyuruh-nyuruh saya belajar. Bapak sendiri. Akhirnya belajar pun juga anak gak asik. Kenapa? Kontradiksi yang disampaikan orang tua. Faham ya maksud anak ya? Mau jadi baik anaknya? Sulit, sulit. Ya. Illa man rahim rabbuh. Ya. Tapi kalau antum, sini, sampai di mana hafalannya? Tadi di sekolah diajar oleh Ustaz apa? Siapa? Ini. Sampai di mana? Ini. Masya Allah. Doakan Ustazmu ya nak ya. Kalimat yang seperti ini bagi anak, Masya Allah. Api memuliakan Ustaz. Anak itu akan memuliakan ustadznya. Akan ihtiram terhadap ustadznya. Karena artinya ihtiram pada ustadznya. Gimana nak? Oh salah nak. Ustadz siapa yang ngajar kamu? Anu nih, ustadz ini nih. Ah, bodoh itu ustadzmu. Kata-kata yang keluar dari dia, jorok. Tidak memberikan adab. Melecehkan ustadznya. Ya anak ini jelas akan melecehkan ustadz tersebut. Kalau melecehkan ustadznya, jangan harap dapat ilmu dari ustadznya tersebut. Ini sepele le ya. Sepele ya. Sepele kan. Mau berhasil mendidik anak-anak, orang tuanya cuek, orang tuanya gak peduli sama anaknya. Mau belajar gak ini, belajar pun juga modelnya yang pertama dengan yang kedua beda. Bi tadi anu bi, aku di anu sama ini sama itu bi. Ya mungkin ustadznya guyon gitu. Dibikin reda, gitu ya. Enggak bi, sengaja ustadzku bi. Wah aku enggak apa-apa bu, dicubit bi. Oh, enggak mungkin lah ustadz. Enggak pak, kamu enggak apa-apa ustadz kok malah mukul kamu, yang enggak mungkin lah. Nyubit kamu enggak mungkin lah. Ustadz tuh baik kok. Anak ini mau bikin sesuatu pada ustadznya, dipatahkan. Enggak dikit-dikit cubit lapor, cubit lapor. Hanya anak ini, ya namanya Afan saja, anak itu subhanallah syaitonnya luar biasa loh ya. Anak-anak, syaitonnya itu luar biasa loh ya. Nah, coba teman-teman punya anak ya, kebanyakannya ya. Yang gak punya anak ya gak tahu ini. Ya. Yang punya anak, ya, yang perhatian pada anaknya. Ketika anaknya minum pakai tangan kiri, anakku. Minum pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kiri, anakku. Makan tangan kanan. Rasulullah membimbing kita kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Mengambil pakai tangan kanan. Ya. Makanlah pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Dijelaskan seperti itu. Ketika pelaksanaannya ditegur. Ya. Itu sudah berkali-kali ditegur. Namanya syaitan. Ya. Terus ganggu anak ini. Makan tangan kiri lagi. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Saya tanya yang mudaris-mudaris. Ya. Ngajari anak itu cuape ininya. Ya. Makanya mudaris harus sabar ya. Karena syaitannya anak-anak ini banyak ya. Apalagi setelah dari pondok sini ya, belajar melihat seton-seton juga di luar ya, kalah yang di sini ya. Mentah tadi ya. Ini hewan pendidikan berat memang ya, berat sekali, berat. Jangan menyepelekan masalah ini ya. Wah, kepengennya kita wah sana mondok-mondok nanti. Wah, di sana sudah ada Ustaz Abu Lukman, ada Ustaz Said, ya, ada Ustaz siapa lagi, Abdul Fida, Ustaz ini. Wah, Masya Allah. Ingat, kunci keberhasilan pendidikan anak-anak itu, ba'dallah, ya, itu yang banyak menentukan setelah itu, ya, setelah itu ya, setelah Allah Azza wa Jalla, adalah kepedulian orang tua di dalam pendidikan anak-anak tadi. Kepedulian orang tua. Orang tua harus punya kepedulian terhadap anak-anaknya. Ini masih berkaitan dengan ilmu semua nih lah ya. Ana tekankan masalah ilmu ini, pengaruhnya besar ya. Pada anak-anak antum juga itu pengaruhnya. Antum kan nyuruh anak, ayo belajar, belajar, belajar, mondok nak ya. Kalau seandainya antum jadi anak ya, antum akan protes itu. Tapi gak mondok, gitu kan? Aku kecil-kecil gini suruh mondok, gitu kan? Tapi subhanallah ya. Sudah masyaallah, orang yang sudah anaknya sudah ayo mondok, itu sudah punya nilai yang bagus. Bukan saya menyepelekan ya. Bagus daripada disekolahkan di sekolah umum. Yang belajar agamanya cuma 2 jam dalam 1 pekan ya. Itu pun sudah lengkap. Dari toharoh, sholat, zakat, nah haji. Lengkap sudah ya. Adab, akhlak, semuanya lengkap cuma 2 jam dalam sepekan. Kita gak berbicara manhaj lah ya. Apalagi berbicara manhaj sudah. Semrawut sudah, iya kan? Rela kita anak-anak kita gitu. Nah, maka anak katakan bersyukurlah yang mau memondokkan anak-anaknya. Ya. Bagaimana saya punya anak di sini? Ya harus dipondokkan, dibelajarkan ke alusunnah. Nanti enggak ada ijazahnya. Ya enggak apa-apa. Banyak kok ya. Nah, lihat di sini nih. Coba lihat itu ya. Yang jualan-jualan itu mana ijazahnya? Ya. Bisa hidup kan? Bisa enggak? Bisa enggak yang jual gorengan itu? Bisa enggak? Yang jual bakso, jual sate, jual apa lagi itu bisa enggak hidup dia? Pakai ijazah enggak? Eh, punya ijazah. Dipakai enggak gara-gara jual sate harus pakai ijazah? Enggak kan? Bisa makan kan? Bisa kan? Apalagi di Batam ini, masya Allah ya. Siapa yang paling miskin di Batam ini? Saya tanya, siapa yang paling miskin di Batam? Ada? Enggak ada yang tahu? Hah? Saya yakin sudah, salafi ya. Yang paling miskin ya. Jangankan di Batam, di mana saja sudah ya. Itu makannya 3 kali, masih nasi. Yakin saya. Enggak ada yang makan batu. Ya apa enggak? Di rumahnya mesti ada beras, mesti itu sudah. Ya enggak? Ya apa enggak? Enggak, di rumah antum ada beras enggak sekarang? Kalau enggak ada tak kasih deh ya. Ya enggak? Ada. Ya. Ada. Kan antum duduk di sini kalau enggak ada beras bingung antum sekarang. Ya enggak? Iya. Semiskin-miskinnya salafi sekarang ini. Kaya. Cukup sebetulnya. Cukup. Ya. Semiskin-miskinnya. Ya. Cukup. Ya. Gak perlu minta-minta. Dia bisa makan. Masya Allah, bisa. Apalagi ada ikhwan yang pedulikan. Masya Allah, sudah ya. Usaha sedikit kan, Masya Allah. Masya Allah, sekarang ini masalah dunia. Usaha sedikit. Dapat uang, sudah. Dapat uang. Dapat, ya enggak? Ya bangga, saya tanya betul ini loh ya. Asal mau kerja ya. Dapat uang ya, untuk makan. Subhanallah ya. Kalau kita lihat salafun saleh ya. Yang paling ini sudah pimpinannya ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan di sini ketika ada seorang tamu yang sudah sekian lama enggak makan ya. Sudah berapa hari enggak makan. Dia sudah usaha kesana kemari enggak bisa sudah akhirnya. Datang Rasulullah. Rasulullah ingin menjamu. Sehingga mengutus utusan ke rumahnya. Istrinya kan banyak Rasulullah. Ya. Istri banyak, Masya Allah. Ya. kaya raya, memang kaya raya Rasulullah. Datang utus ke istri yang sana. Apakah ada makanan? Jawabannya, tidak ada kecuali air. Ya. Kulkas nggak punya kulkas, apalagi dalamnya, ya. Nggak ada kecuali air. Datang ke satunya, sama jawabannya, nggak ada kecuali air. Istri yang satunya juga, sampai semua istrinya, laporannya sama. Tidak ada kecuali air. Tapi Rasulullah enggak pernah nyesel kan? Aduh, enggak punya uang saya, enggak punya ini. Enggak pernah kan Rasulullah? Ya enggak? Enggak pernah kan? Pernah dengar? Pernah ada hadis Rasulullah ngeluh enggak punya uang. Enggak punya kurma, enggak punya ini. Enggak pernah. Para sahabat juga demikian. Itu kalau presidennya. Presidennya kayak gitu lah ya. Sahabat yang lainnya juga demikian. Sahabat itu, dapurnya ngepul itu kalau ada tamu. Paham? Loh, setiap harinya puasa. Karena ada tamu, dia memuliakan tamunya. Nyari dia, ingin memuliakan tamunya. Dapat, baru ngepul itu. Bingung kalau kita kan, konsep gimana ini ya. Subhanallah ya. Ada yang ganjil perutnya. Ada yang memang mewakafkan waktunya untuk menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan ashabu. Sufah. Yang tinggalnya di belakang masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah wakaf waktunya dah. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu sholat bersama sahabat sini. Sholat. Ya. Sholat. Tiba-tiba, dak. Orang-orang dikiranya mengira dia semaput. Kata Abu Hurairah, sebetulnya aku ini bukan semaput. Ya. Tetapi aku sudah tidak kuat. Kakiku ini untuk menjanggah tubuhku ini sudah enggak kuat. Sehingga kepek-kepek karena lapar gitu loh. Ada kita yang seperti itu. Di antara kita ini. Sholat sampai kepek-kepek-kepek buk gitu ya. Ada? Atau mengganjil perutnya? Artinya dunia kita ini sudah banyak. Cuma semangat thalabul ilmnya kok kurang gitu loh. Kerja semangat sekali dapat uang. Ana yakin kalau jauh dari iman, ya, jauh dari ilmu, kebahagiaan kurang dia. Ya. Kurang tenang hati dia. Wah, kok tahu Ustaz? Tahu yang batin? Oh, enggak. Enggak tahu yang batin. Cuma saya yakin dengan firman-firman Allah. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Bukan mengingat dunia ya. Aduh, ini enggak punya ini, enggak punya ini. Aduh, enggak bisa apa-apa saya. Enggak. Allah, ketahuilah. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Thalabul ilm itu seorang ya, ketika thalabul ilm dia diingatkan kepada Allah ya, untuk dekat dengan Allah ya. Ilmu itu demikian mesti akan mendekatkan seorang itu kepada Allah. Ini ilmu yang nafi ya. Akan memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghunjam dalam hatinya, sehingga lahirlah rasa takut berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya, ilmu itu ya. Ini ikhwan yang pertama thalabul ilm. Sekali lagi pengaruhnya amat besar dalam kehidupan dunia ini ya. Amat besar ya. Antum akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang paling nikmat, kecukupan dari Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, Allah yang akan mencukupimu dan Allah yang akan mencukupi orang-orang yang mengikuti kamu di atas keimanan. Dari kalangan kaum muslimin, yang mengikuti kamu dari kalangan kaum muslimin. Perhatikan ayat ini. Allah akan memberikan kecukupan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah cukup. Sehingga karena cukup enggak pernah kita dengar keluhan-keluhannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah beri kecukupan, makan cukup. Kalau sendiri sudah cukup, afana. Afadal fadal. Afana ana cukup. Fadal ana cukup. Fadal limna ana cukup. Ini fadal ini cukup. Ana alhamdulillah cukup. Nikmat kan? Cukup. Nikmat sudah. Tenang hati itu. Karena cukup. Masya Allah. Banyak waktunya untuk ibadah kepada Allah. Banyak waktunya untuk beramal. Tapi kalau orang itu gak cukup. Walaupun hartanya melimpah ruah. Aduh iya karena saya masih utang ini. Lah anda punya usaha kan banyak ini. Iya tapi saya masih ini masih itu. Berarti gak cukup. Lah kalau enggak cukup gimana? Enggak bisa tenang. Mau duduk. Iya, saya masih punya utang. Nyari ya kan? Nah, iya kan? Habis waktunya nyari dia cek. Dapat. Oh, enggak cukup. Karena tidak diberi kecukupan, padahal punya cukup. Tapi karena tidak diberi kecukupan, nyari lagi. Berat, hatinya sibuk terus merasa enggak cukup. Bagaimana akan tenang hati itu? Enggak mungkin tenang. Karena enggak diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah berikan kecukupan, Masya Allah cukup, ya sudah cukup. Cukup, ya namanya cukup, ya sudah. Enggak butuh lagi, itu orang cukup loh ya. Namanya cukup, ya enggak butuh lagi sudah. Ya kalau sudah gak cukup, alhamdulillah. Bisa belajar, bisa ini, bisa itu. Masya Allah. Ya. Ada orang yang perlu bantu, dia bisa menolong saudaranya butuh bantuan. Ya. Ada orang meninggal, dia yang melakukan jenazahnya. Masya Allah, waktunya habis ini. Ya. Dia pergi ziarah, bisa silaturahmi, bisa ini, bisa itu. Masya Allah. Kenapa? Allah berikan kecukupan pada orang tersebut. Disebabkan apa? Itu tadi. Dalam surat Taubah tadi, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah. Allah yang akan mencukupimu dan Allah pula yang mencukupin orang-orang yang mengikuti kamu. Yang mengikuti Rasul. Bagaimana kita bisa mengikutin Rasul? Ya dengan talabul ilm. Dengan belajar. Belajar, nanti lakukan, amalkan, pasti ya, akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah cukup, nikmat sudah ya, wan, nikmat sudah ya. Ya. Ini terlalu banyak lah, talabul ilm ini terlalu banyak manfaat-manfaatnya, dan banyak lah ya. Istri nanti akan, Masya Allah ya, kalau dipompa kita semangat, istri nanti semangat, ya nikmat itu sudah, nikmat yang luar biasa. Yang paling penting kita dulu semangatnya. Ya, jangan sampai kita mau menolong orang lain, sementara kita sendiri butuh ditolong seharusnya. Ya. Kitanya sendiri belum semangat, mau nyemangatin orangnya sulit. Kitanya sakit, mau nolong orang sakit, ya repot. Ya. Sehat dulu kita, ada orang sakit bisa kita tolong. Kalau kitanya sakit, nolong. Udah kenapa? Anu sakit flu, flu kasihannya. Ayo. Lah mau apa? Ini tak bantu. Lah kamu lumpuh. Mau kemana orang lumpuh? Mau bantu? Dia enggak bisa apa-apa, dia lumpuh. Lebih parah lagi daripada orang ini. Mau bantu. Yes. Repot. Nah, kita harus semangat dalam thalabul ilm. Ya. Baru kita bisa memberikan motivasi istri kita, anak-anak kita. Ini pendidikan, ikhwan. Ya. Nah, sulitlah, sulit. Jangan angan-angan. Wah, kepengen anaknya begini, kepengen anaknya begini. Sulit, sulit, sulit. Ya. Anak bukan menyindir satu, dua orang, enggak. Untuk saya pribadi dan antum semuanya ini. Ya. Ya. Pendidikan ini bukan berdasarkan pondok. Wah, sistemnya pondok bagus ini, masya Allah terkenal. Enggak, bukan itu. Pengaruh orang tua juga luar biasa. Disiapkan anak-anak. Ayo, besok pelajaran apa? Ini nih, malamnya sudah disiapkan. Sudah merojah belum? Ayo merojah. Itu masya Allah ustaz itu ya. Masya Allah ustaz. Saya abis senang sama ustaz itu ya. Masya Allah begini, begini, begini. Sebutkan apa yang ada, kebaikan yang ada pada ustaznya. Puh anak itu masya Allah. Luar biasa anak itu ya. Orang tuanya mendukung ya. Paginya, ya. Mana yang tadi malam sudah dikerjakan sudah? Wah belum lengkap, ayo selesaikan dulu. Ya. Lengkap, masya Allah, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Salam ya untuk Ustaz nanti ya. Dididik adab, adab. Ya. Penting didik anak itu pada adab ya. Salam ya untuk Ustaz ya. Salam dari Abi ya. Sekali-kali ngasih hadiah anak ini ya. Kamu ngasih hadiah pada temanmu. Kamu ngasih hadiah pada Ustaz, kamu dididik seperti itu supaya karom dia. Ya. Ini ya makanan ya, awas jangan kasih temannya. Ini untuk kamu, jangan dikasih temannya. Lo, jangan didik anak nggak bagus ini sudah. Paham? Paham ya? Ini pendidikan anak-anak nih. Balaghah. Saya kembali lagi semangat dalam thalabul ilmi, banyak pengaruhnya di keluarga kita nanti, masya Allah, dan juga di masyarakat nanti. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan pula dalam majelis ini, ya, yaitu al-ikhlas di dalam beramal, terutama thalabul ilmi. Ikhlas dalam semua amalan. Nah, terutama dalam thalabul ilm. Apa yang antum sudah ketahui, amalkan itu dan ikhlaskan karena Allah. Ya. Sepele memang ikhlas ini. Ya. Kelihatannya sepele. Ya. Padahal itu penentu amalan kita. Al-ikhlas. Perhatikan orang-orang. Subhanallah, banyak menyempelekan masalah ini. Ya. Memang kalimat ini mudah diucapkan ya, Ahwan. Mudah diucapkan. Bagi lisan ini mudah. Ana sendiri kadang-kadang kalau sudah bercerita tentang masalah ini, nasihatin untuk ikhlas ya. Ana sendiri masih belum tentu bisa ikhlas ya. Bukan berantum menyangka ana adalah orang yang ikhlas, jangan salah paham antum. Karena ini kewajiban ana untuk memberikan nasihat ya. Karena ini nasihat yang ana butuhkan, bukan antum saja yang butuh, ana sangat butuh. Ya. Ya. Dan ini berat tapi harus disampaikan. Yang para ulama itu menyebutkan tentang masalah ikhlas itu aziz, sulit, berat. Ya. Berat. Ya. Bukan berarti tidak bisa ikhlas seseorang itu. Tetapi berat. Sulit. Ya. Ingat, ikhlas itu berat, sulit. Ya. Maka ana ingatkan ini. Karena berat, maka sering ana ingat-ingat. Bahkan mungkin setiap kesempatan ana kesini, ana ingatkan ini. Ya. Yang jadi pengurus yayasan atau pengurus ma'had butuh keikhlasan. Karena amalan tersebut mengelola yayasan dakwah itu berat, ya. Berat itu ya. Ya. Jarang yang mendatangkan uang kalau dakwah lo ya, tapi seringnya mengeluarkan uang. Ya. ini dakwah kiri dakwah demikian. Banyak berkorban dia. Rata-rata yang jadikan pengurus itu rata-rata orang-orang yang banyak berkorban biasanya. Ini di berbagai tempat ya. Mudah-mudahan di sini juga. Ya. Tetapi ana ingatkan wahai para pengurus, hendaklah kalian ikhlaskan itu semuanya. Ya. Ya. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amalan sebesar apapun kalau tidak dibangun di atas keikhlasan akan hancur. Tidak ada nilainya. Sebaliknya, amalan seringan apapun, sesepele apapun, ketika dibangun di atas keikhlasan, maka itu akan besar. Jangan menyepelekan amalan, walaupun kecil. Menyampaikan salam, mungkin ringan, sepele. Jangan. Bermuka manis pada saudaranya. Yang tidak butuh dana, ya. Gak perlu dana. Ya. Ada sisa-sisa SMS gratisan masih. Kirim SMS. Untuk undang kebaikan. Masya Allah. Ya. Itu sepele. Tapi kalau dibangun itu semuanya. Saya ini memberikan SMS kepada saudara saya. Memberitahu tentang ada taklim, ada ini. Anda lakukan karena Allah. Ya. Itu nilainya besar. Insya Allah. Bisa jadi ini ya, yang mengajak orang karena keikhlasan itu seringnya ya, itu yang berhasil, bukan jadi patokan lah ya. Keikhlasan itu luar biasa, pengaruhnya itu luar biasa ya. Pengaruh keikhlasan itu luar biasa pada dirinya juga pada orang lain. Ini pentingnya keikhlasan. Cuma keikhlasan itu berat. Kadang kita sudah masya Allah ketika memulai suatu amalan ikhlas kita ya. Subhanallah. Ya. Diuji keikhlasan kita ini. Ya. Nanti ada orang memujinya. Ya. Berubah enggak dia? Yang amalan tadi ikhlas diterima sudah. Kalau terputus ya amalan tersebut ya. Ketika amalan yang kedua. Dia sudah mulai terpengaruh dengan ucapan ini. Bergeser akhirnya tidak ikhlas. Berat loh ya. Pujian ya Allah pengaruh besar. Demikian juga. Kita sudah ikhlas begini-begini. Subhanallah. Karena amalan ini amalan agama. Mesti ada yang mengganggu. Ada yang mencaci maki. Ada yang mengkritik. Padahal sebetulnya memberikan masukan yang baik. Atas amalan kita yang kurang tadi. Itu. Hati kita berat. Berat menerimanya ya. Diberikan masukan begini, begini, begini, begini, ini, dia yang tadinya ikhlas, gara-gara orang yang memberikan nasihat ini, ya. Padahal nasihatnya sudah lembut lah ya, orang ini nasihat-nasihat tok, gak pernah beramal, gak ikhlas kan sudah mulai, saya kan beramal, ikhlas kan, kamu kan cuma kritik-kritik tok kan, nah gitu maunya, berubah dia. Subhanallah berat ikhlas. Apalagi yang menyampaikan ini duda ya. Bukan lemah lembut lagi ya. Memang wataknya seperti itu. Setelannya sudah setelan kayak gitu. Dirubah cetakannya sudah cetakan kayak gitu. Memberikan nasihat ya modelnya cetakannya gitu. Sulit cetakan dirubah ini sudah ya. Kasar ini padahal sebetulnya orang ini masya Allah sebetulnya sayang pada dia. Cuma cetakannya ini kebetulan pas masya Allah cetakannya pas luar biasa ini ruwet. Subhanallah, langsung dia sakit hatinya. Akhirnya enggak mau lagi. enggak mau ta'awun lagi. Enggak mau lagi. Kenapa? Karena satu orang ini. Subhanallah. Korban. Ya. Korban keikhlasan. Lah iya kan, pengaruh keikhlasan itu berat lah ya. Besar pengaruhnya. Akan terhenti amalan tersebut kalau sudah tidak ikhlas. Orang melakukan amalan enggak ikhlas, riya ingin dilihat oleh orang. Ketika orang tidak melihat dia, tidak membicarakan, tidak memuji-muji dia, berhenti dia. Ya. Paham ya? Wah, kalau dapat muji, wah dia semangat. Masya Allah, Bapak ikhlas ya dalam sedekah. Wah, keluar lagi. Masya Allah, Bapak ini terkenal orang baik. Wah, keluar lagi dia. Masya Allah, Bapak memang orang saat dunia ini kalah sama Bapak. Tambah keluar dia. Semangat beramal. Ya. Karena memang tujuannya itu tadi, riya tadi. Dilihat. Afan, sebaiknya kalau antum sedekah itu jangan gitu, ah. Antum masang sembunyi-sembunyi, sampaikan. Ini karena yang seperti ini lebih baik sembunyi. Puff. Sudah. Enggak pernah. Sudah kok. Cuma bisa kritik. Batinnya tapi. Enggak mau lisannya enggak. Lah ini yang memberikan nasihat malah. Gitu. Subhanallah. Berat kan? Ini ikhwan, butuhnya keikhlasan. Orang kalau sudah enggak ikhlas nanti akan mutus amalan itu sendiri. Sehingga nasihatkan setiap amalan dibangun di atas keikhlasan. Supaya apa? Supaya kita bisa terus continue. Ya. Kenapa kamu lakukan ini? Ya karena Allah perintahkan. Kenapa kamu lakukan ini? Karena saya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kamu dapat cacian manusia? Enggak apa-apa. Asal Allah tidak mencaci saya. Lah manusia enggak rido terhadap perbuatan, enggak apa-apa, yang penting Allah rido pada saya. Enak kan kalau ikhlas tuh? Lah, orang-orang enggak ngikutin kamu, enggak apa-apa. Mata semua orang enggak ikut saya, Allah rido sama saya, insyaallah dengan perbuatan ini karena ini disyariatkan oleh Allah. Dia tetap istiqomah, enggak ada pengikutnya, dicaci maki, dapat pujian, dia tetap melakukan. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah nak ingin mengharapkan pahala dari Allah. Karena saya ingin masuk jannah Allah. Ini orang yang ikhlas. Beramalnya itu karena Allah. Nah, kenapa kamu berbuat baik? Ya karena Allah perintahkan. Kenapa kamu berbuat baik pada orang tua? Ya Allah perintahkan. Nah, orang tuanya ngambek ini. Tetap dia berbuat baik, bukan orang tua itu yang memerintahkan. Lah kenapa kamu sedekah kepada orang fakir itu? Ya karena Allah perintahkan. Kenapa kamu lawan ini? Karena anak ingin mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun si fakir ini memang orangnya cetakannya tadi itu kurang bagus itu. Ya. Enggak. Makasih Mas ya. Makasih Pak. Makasih ah ya. Jazakallah khairan. Enggak pernah mengucapkan. Mana? Padahal dia butuh bantuan. Hah? Dibantu. Kenapa? Karena dia memang orang yang perlu saya bantu. Siapa yang nyuruh kamu? Allah. Kenapa kamu itu? Karena saya menganggapkan ridho Allah. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Saya ingin masuk jannah Allah. Saya bantu dia. Dia mau terima kasih. Tidak. Terserah dia. Urusan dia sama Allah. Bukan urusan saya itu. Enak kan? Dia mau bersyukur. Tidak bersyukur. Terserah dia. Orang mau ngomentari ini, mau memuji itu, dan sebagainya, terserah. Saya melakukan ini karena Allah. Itu orang yang ikhlas. Ya. Ya kenapa kamu mendidik anak-anakmu? Ya karena Allah perintahkan saya demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga wajib bagi saya untuk mendidik anak-anak saya. Wajib bagi saya untuk mendidik istri saya. Karena saya enggak bisa ini, saya belajar, anak saya juga tak suruh belajar. Begitu caranya. Itu orang yang ikhlas. Ya. Karena Allah yang memerintahkannya. Loh, kenapa kamu enggak melakukan ini? Karena Allah yang melarangnya. Rasul yang melarangnya. Gitu. Nah, ini ikhwan, keikhlasan luar biasa pengaruhnya ya. Amalan itu akan istiqomah ya. Tentunya yang ketiga, dan ini sebagai buah dari keikhlasan, yaitu as-sabr. Nasihat yang berikutnya, as-sabr. Bersabar di dalam semua hal, dalam talabul ilm. Harus sabar. Dalam beramal, harus sabar. Dalam berdakwah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, juga bersabar. Butuh kesabaran. As-sabr, ya, kata Rasulullah, dia'un. As-sabr itu dia, cahaya yang disertai dengan panas. Kalau rembulan bercahaya, ya, tahu ya, itu dikatakan nur, cahayanya itu nur. Ya. Kalau matahari cahaya, ya, ada cahaya dia, tapi ada panas dia. Itu dikatakan dia. Ini bedanya nur sama dia. Nur cahaya, cahaya secara umum ya. Kalau dia, yaitu ada haroroh, ada panas. As-sabr dia, sabar itu adalah dia. Yaitu apa? Yang akan menerangi hati orang tersebut dan akan membimbing orang tersebut. Dia sebagai cahaya dia, cahayanya terang sekali ya. Beda dengan rembulan sama matahari. Matahari enggak pakai lampu, lampunya kalah ya. Ya bang enggak? Kalau matahari cas gitu ya. Enggak butuh lampu. Lampu keberadaannya enggak ada sudah. Iya kan? Terangnya seperti itu. Sehingga kalau terang begitu jelas, oh ini air ya. Jelas, coba bismillah tak coba nih ya, bismillah. Alhamdulillah. Air jelas karena terang. Tapi kalau gelap, kopi sama air sama saja enggak tahu ya. Bahkan enggak tahu itu ada cairannya atau enggak tahu. Faham maksudnya? Bisa menunjukkan kepada pemiliknya itu, pemilik kesabaran itu ya. Mana yang hak, mana yang batil ya. Jelas, oh ini bahaya nih. Wah ini bagus ini. Ya. Itu as-sabr. Ya. Dia. Ya. Tapi ya itu. Terangnya cahaya itu, tapi dengan panas ya. Ada panasnya. Nah itu, ada masakoh ya. Dalam beramal ada masakoh, ada keberatan, ada susahnya. Ya itulah. Itulah. Sabar mah. Aduh, kadang mendapatkan gini. Ya sabar. Ya pahit memang ya. Pahit. Ya. Tapi dibutuhkan pahit itu. Ya. Bagi dia dibutuhkan ya. Karena dia lagi sakit. Harus butuh pahit ini. Obatnya itu, jamunya itu ya. Kalau sakit dikasih gula terus tambah sakit nanti ya. Harus dikasih yang pahit-pahit ini ya. Rata-rata jamu itu pahit ya kan. Tapi alhamdulillah manfaatnya lebih besar, ya kan? Nah, maksud ana ya ikhwan, sabar itu memang subhanallah. Satu sisi dia akan bisa menyinari hati orang yang sabar tersebut dan juga bisa menyinari, ya ini dalam pengertian dia bisa membimbing orang yang sabar tersebut, akan dibimbing oleh Allah, ya. Kalau dia sabar dibimbing, diarahkan. Sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik ya. Ketika dia bertobat luar biasa cobaannya, tapi Allah bimbing. Ya. Selamat dari cobaan ini, selamat dari cobaan ini. Cobaannya ngeri-ngeri lah ya. Dikucilkan dari sahabat, dikucilkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu berat itu, berat. Itu. Nah, tapi subhanallah terbimbing dah. Ya. Ditawarin ini, tapi bisa nolak, bisa ini, masya Allah. Karena sabar tadi. Sabar, bumi yang luas terasa sempit bagi dia ya. Sempit dah. Seolah dia menginjak bumi itu asing bagi dia. Betul-betul asing gitu ya. Subhanallah. Tapi karena sabar, Allah bimbing. Allah tunjukkan ini benar, ini salah. Tahu. Berat memang ya. Ini kesabaran itu dia, dikatakan dia oleh Rasulullah memang bisa menyinari hati orang tersebut, bisa membimbing orang tersebut. Ya. Kalau orang sabar ya, kena musibah, kena ini, sabar. Tenang dia ya. Wah itu nikmat itu sudah. Nanti, oh ini yang benar, ngarahkan ke sana. Ya. Tapi ketika musuh, wah kacau dia, wah gak sabar, wah dua, jelas sudah masuk pada yang haram seringnya. Ya bang, gak terbimbing dia. Ya. Baru musibah yang ringan, aduh, bubak. Nah, sudah gak terbimbing sudah ya. Gak sabar. Ketika tenang datang. Saya melakukan ini boleh enggak ya secara syariat ya? Saya melakukan ini boleh enggak secara syariat ya? Oh ini boleh, lakukan. Ini enggak boleh, dia tinggalkan. Terbimbing dia. Kalau sabar. Oh ini nikmat sudah. Nikmat kalau sudah sabar. Ad-din, ya ikhwan. Ad-din, semuanya itu dibangun di atas kesabaran. Din itu meliputi apa? Perintah. Iya kan? Ya. Agama ini meliputi tiga hal sebetulnya. Ya. Yang kita harus menyikapinya dengan sabar. Ya. Sabar ya, di dalam melakukan ketaatan. Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar ketika menimpa pada diri kita musibah-musibah yang tidak mengenakan. Jadi dibangun di atas as-sabr. Penting as-sabr ini. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Tapi kita betul-betul berusaha untuk as-sabr. Dan ingat, sabar itu gak bisa didapatkan seketika itu juga. Sudah saya tak sabar, selesai sudah. Enggak. Sabar itu butuh dilatih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran pada dia. Ada suatu hatinya melawan sebetulnya, tapi sabar dia. Jangan ana yang lakukan ini jangan-jangan salah ini ya. Sabar dia. Ya. Tenang. Dapat caci makan sabar dia. Ya. Terus dia melakukan ini. Aduh berat gangguannya sabar dia. Terus sabar. Terus dia melakukan terus berusaha untuk terus sabar dia. Melakukan ketaatan itu berat lah ya, berat melakukan ketaatan itu ya. Ya. Melakukan ketaatan itu berat. Dia sabar ya. Pertama kali berat dia sabarin. Yang kedua terus dia sabarin. Akhirnya bagi dia dimudahkan itu amalan taat itu. Nah, dimudahkan. Ingat, amalan taat itu di awalnya berat. Orang yang belum biasa melakukan suatu ketaatan, ya, ketaatan apa saja ya. Dia belum pernah melakukan ketaatan A misalnya. Pertama kali melakukannya berat. Orang yang belum pernah sholat berjamaah. Ketika awal melakukannya berat, salat jamaah itu berat. Ya. Berat sekali. Jangan ditinggalkan, sabar, lakukan hari ini. 5 waktu, terus besok 5 waktu. Ya. Kalau antum sudah bisa sehari 5 waktu, besoknya itu lebih ringan biasanya. Besoknya lagi lebih ringan. Lambat laun akhirnya kalian akan diberi kesabaran. Akhirnya kalau enggak salat jamaah nyesel. Berubah sudah, yang tadinya berat sekarang menjadi lezat. Itu amalan taat seperti itu, awalnya berat. Amalan maksiat awalnya ketika ditinggalkan berat memang. Dia terbiasa bermaksiat dengan perbuatan tersebut. Ketika ditinggalkan awalnya berat. Maaf saja misalkan ya, yang sebagian orang mengatakan rokok makruh. Ya. Ulama menyebutkan itu haram. Ya. La doror, wala diror. Itu dalilnya diantaranya. Ya. Tidak ada di para dokter tidak mengatakan bahwasanya ngerokok itu membantu jantung sehat. Ya enggak. Yang jual rokok saja di rokoknya ditulis, ya. Ya enggak. Larangan, dilarang rokok, ya. Ya kalau ditulis larangan tok ya percuma. Enggak usah Pak produksi cukup sudah, ya kan? Dilarang rokok ayo ngerokok. Oh, kan gitu ya. Dilarang rokok, ayo silakan rokok, Pak. Kan gitu, friend. Itulah kalau pendidikan seperti itu sulit. Jual rokok tapi tulisannya dilarang rokok. Repot ya kalau sudah dilarang wis enggak usah dijual. Enak kan ya? Kenapa? Karena dilarang sih. Ya enggak? Ada larangannya kan di situ kan? Ya sudah. Beli kan mau jual oh ya dilarangnya enggak usah lah. Ketika ada orang tanya, dilarang Pak. Ini Pak ada tulisannya dilarang enggak jadi Pak. Enggak tak beli, enggak Pak dilarang nih Pak. Saya mau ngikutin ini Pak. Para dokter itu sudah menyatakan itu merusak sudah. Merusak. Merusak tubuh. La doror wala diror. Tidak boleh kalau kita tahu sudah efek negatifnya seperti itu. Pada jasa tidak boleh. Haram itu. Ini dalilnya. Dan banyak juga ya. Banyak ganggu orang lain ya. Ya salahnya dekat sama dia. Iya atau bukan salahnya. Kamunya yang dekat-dekat kan gitu ya. Ganggu orang lain ya, yang gak senang. Ini juga pengaruh juga ya. Gak boleh memberikan adhiyah pada kaum muslimin ya kan? Boleh gak? Boleh gak? Gak boleh kan? Padahal menghirup rokok ini itu lebih berbahaya katanya daripada yang gitu ya. Iya, utama jahat dia kalau gitu ya kan? Paham? Ngasihkan rokoknya saja itu haram apalagi tambah berat kalau itu betul lah ya. Sama sana. Nah, subhanallah. Ya. Ketika seorang misalkan ini kebiasaan dia khusus sehari mungkin satu pres ya, bukan pak-pakan lagi sudah, satu pres. Mungkin ada kan orangnya. Kalau satu pak itu isinya paling 10. Batangnya, kalau satu pres berarti 100 batang, ya, kayak lokomotif, terus kebul terus ya, ada mungkin seperti itu ya. Ketika tahu sadar sudah ini, apalagi pernah kena penyakit gitu, saya tobat sudah nggak mau ngerokok lagi ya. Kalau dia berhentinya karena penyakitnya rugi. Paham ya? Rugi ya. Nanti kalau sembuh merokok lagi nanti. Tergantung situasi dan kondisi itu ya. Kalau punya teman-teman suka ngerokok, ngerokok juga akhirnya ya kan? Ya. Subhanallah. Ya. Kalau dia tahu itu sudah dari Allah, dari apa maksud saya bimbingan ulama itu haram ya. Dia tinggalkan ya. Dengan ilmu. Dia tinggalkan itu semuanya. Ya. Nikmat dia. Akan kokoh dia. Siapapun, dimanapun yang mengajak dia, di tempat manapun, tetap dia. Tidak akan melakukannya itu. Nah, ketika biasanya orang yang sudah terus kecanduan itu, ketika menghentikan, beratnya luar biasa. Lebih baik gak makan daripada gak ngerokok. Iya kan? Iya. Katanya orang yang suka ngerokok. Bingung deh ini. Bingung, gak sabar. Kena lagi dia. Tapi kalau dia sabar. Sabar sudah. Ikhlaskan karena Allah. Berikutnya dia hari pertama, hari kedua. Sabar dia. Dia ajak temannya. Sabar dia, tidak. Memang berat gangguannya. Tidak. Berikutnya saya dapat sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, sebulan. Sudah. Berikutnya ringan sudah. Ya. Orang-orang di sekitar dia blangbung-blangbung rokok. Tenang aja dia pergi. Ya. enggak, coba. Enggak, sudah. Ya. Itu kalau sudah diberi kesabaran, ya. Akan ringan bagi dia meninggalkan satu dia, ringan bagi dia, ya. Apa sih? Yang menjadi berat apa? Cuma ini sudah lepaskan. Yang biasa minum-minum, ya lepaskan. Sabar dia. Pertama mungkin ini itu, kedua, ketiga, terus berikutnya hari. Berikutnya Allah berikan kesabaran, sudah tenang sudah. Kalau diberi kesabaran Allah, ini nikmat yang luar biasa. Ya. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih lapang daripada as-sabar. Ma'utiyal insan khair wa awsa minas sabar. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada manusia ini yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Kalau Allah telah memberikan kesabaran pada seorang, masya Allah, ya, seberat apapun musibah yang menimpa pada dirinya, itu akan terasa ringan. Ya. Akan terasa ringan. Kenapa? Allah berikan kesabaran. Dia sudah sabar, sudah ada sabar, tenang dia. Tetapi kalau tidak ada kesabaran, sekecil apapun musibah yang menimpa pada dia, terasa berat dia. Ya. Ini ikhwan, pentingnya as-sabar. Dan dalam masalah ini kita sabar, ya, terkhusus dalam masalah lisan kita. Ya. Sabar. Coba, lisan ini sabar. Menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Sabar. Jangan sampai kita dapat berita, belum jelas berita itu, gak sabar, tak kepengen cepat nyampaikan pada yang lainnya. Sabar. Hati-hati sekarang ini, tidak harus dengan lisan, ya. Sekarang ada ini juga. Dapat berita seret, dibagikan kepada yang lainnya. Sabar. Itu mewakili lisan itu. Paham ya? Sabar. Tasabut dulu berita tersebut, ya ikhwan. Ini yang paling ngeri. Banyak ikhwah yang gak sabar tentang masalah ini. Yang sekarang masuk dengan ini sekarang, ya. Gak ngomong, tapi bisa ngomong dengan ini, ya kan. Kamu begini, kamu matur. Ya kan? Gak ngomong ininya, tapi ininya lebih jahat daripada ininya. Bikin fitnah, bikin ini, bikin ini. Hati-hati, ya. Memang subhanallah, ini alat ini, HP ini luar biasa memang. Pendidikan ini, pendidikan anak-anak kita ini banyak rusak karena ini. Banyak rusak karena ini. Jangankan anak-anak, kadang orang tuanya sendiri asik. Main game, main ini. Aduh, jenggotan main game lagi. Ya. Iseng-iseng kadang-kadang. Ada anak dapatkan berapa ikhwan itu, subhanallah, ya Allah. Apa sih manfaatnya? Waktunya habis. Habis waktunya. Kalau menang, levelnya masih level 1. Naik level 2, level 2. Naik level 3. Tambah berat. Kalah ngulangi dari awal. Kalah lagi. Habis waktunya. Di samping membuat orang itu akan marah-marah nanti. Coba anak-anak antum yang mainan HP, coba perhatikan, korbannya adik-adiknya. Ya enggak? Lagi asik main HP, adiknya datang. Kak Anu, kak. Loh, belum selesai dia masalahnya. Diganggu sama adiknya. Bikin karakter kayak gini. Terus bikin cuek. Ya, jangankan anak-anak, bahkan sebagian ikhwan, subhanallah. Dia lagi majlis sama temannya. Bahkan rapat. Bahkan tolabel elem. Duduk di majlis elem. Masya Allah. Ya. Dengarkan ustadznya ini. Kalau anak ngajar dapatan itu tak panggil. Mau belajar, mau anu. Kurang ihtiram kadang sama ikhwan. Gara-gara apa? HP. Ini mau melengket hafalannya. Jasadnya aja cuma di depan, tapi iya segini hartanya. Tapi enggak ngomong. Oh itu harganya sekian. Ya. Kalau yang itu sekian. Ya. Ini. Loh. Dia SMS sama istrinya, karena ada mau beli. Ini berapa harganya? Oh itu sekian. Ini sekian. Yang ini? Iya itu sekian. Loh. Dalam taklim cuma jawab ini. Apalagi dia, channelnya banyak. Oh iya ini, sekian itu. Ya kapan mau dikirim? Oh iya. Enak, kapan mau dikirim barangnya? Enak dia ngomong ini. Ya. Subhanallah. Ini ilmu memasuk. Modelnya model kayak gini. Ya Allah. Memang pengaruhnya luar biasa. Membikin akhlak kurang bagus. Jarang orang yang pintar HP, yang anu HP. Ini ya. Yang game-nya canggih, akhlaknya bagus tuh jarang. Kalau akhlaknya bagus, ya Al-Quran yang dia pelajari, ya kan? Ya enggak? Bukan HP. Ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Bukan ta'allamal jawal. Bukan orang yang mempelajari jawal, HP, enggak. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Man, waktunya habis. Wah, ini jam 10 ini. Kurang 5 menit. Ya, mungkin 3 poin ini dulu ya, Kwan. Mungkin di lain waktu saja. Ana ingin menyampaikan yang lainnya. Tapi ana tekankan ya, Kwan, berkaitan dengan as-sabr ini, terutama masalah lisan. Tolong, lisan ini juga dalam masalah HP itu bagian dari lisan itu sebetulnya, walaupun dalam bentuk tulisan. Bahkan yang tulisan ini lebih berbahaya daripada yang lisan ini. Ya. Langsung suara ini. Faham ya maksudnya ya? Yang tulisan ini lebih berbahaya. Ya. Oleh karena itu, ana ingatkan firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ada berita-berita. Ya. Dan ana nasihatkan, ikhwan-ikhwan, tolonglah jangan terlalu sibuk dengan berita-berita yang berkaitan dengan pemerintah kita. Ya. Membikin hati sesak. Apa yang kita lakukan? Banyak doa lah. Ya. Banyak doa untuk kebaikan pemerintah kita. Ya. Jangan sampai kita terpancing, akhirnya kita marah. Mencaci maki ulatu umurina. Ya. Sebagian sibuk, oh ini wadah ini, wah sibuk urusan politik ini. Aduh ya ikhwan, politik sudah jelas. Namanya politik kayak gitu. Orang mengatakan demikian, kita ini gak tahu apakah dia itu betul-betul mengatakan demikian itu ikhlas atau tidak. Kita gak tahu kan. Ada apa? Namanya politik, ada sesuatu. Dari politik itu ada sesuatu yang dia inginkan. Komentar ini, kenapa dia berkomentar seperti itu? Ya. Harus kita berpikir. Jangan ini, akhirnya kita nyebarkan ya, mendukung partainya dia, organisasinya dia. Bahkan mendukung hizbiyahnya dia. Wah ini bagus ini. Wah komentarnya begini kuman. Subhanallah. Terlalu beda kalian bagaimana? Keterlaluan ikhwan. Ya. Benci pada ini akhirnya mendukung ini. Subhanallah. Padahal adab kepada ini harus begini. Gak dilakukan. Doa kepada ulatu umurina. Untuk ulatu umurina. Afan. Doa untuk ulat umurina. Pemerintah-pemerintah kita. Semoga Allah jaga mereka. Semoga Allah memberikan mereka ini teman-teman yang solehin. Doakan. Memperbaiki urusan-urusan mereka. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak. Apa tidak sama? Apa tidak jauh beda? Tolong kita jangan disibukkan habis waktu kita dan kadang-kadang bikin ciut hati kita. Ini yang bikin lemah hati kita nanti. Berita-berita ini melemahkan. Maka talabul ilmu sudah belajar waktunya ini. Kita di mana-mana nanti ya sudahlah ya. Di Rohingya kemarin apa yang lalu itu sudah dibunuh sekian, di Suriah sekian ya. Mungkin giliran kita nanti ya. Tapi giliran kita ini kita dibunuh itu di atas iman atau tidak itu masalahnya. Kalau kita dibunuh dalam keadaan kita beriman, wah nikmat itu nikmat. Jangan takut mati, mati itu pasti lah ya. Mati itu pasti. Kalian mau mati dibunuh, mau mati dibakar, mau mati dimasukkan ke lautan, itu pasti sudah ada takdirnya. Mati itu sudah jelas. Ya. Cuma kita matinya ini di atas iman atau tidak itu lah. Ya. Jangan sampai kita sibuk-sibuk sampai iman kita apa tipis-tipis kacau kita mati dalam keadaan nggak ada iman kita nanti. Na'udzubillah. Kokohkan iman ini nih. Kemudian tiba-tiba kita diserang negara jadi begini ini. Sudah. Kita tetap di atas iman, kokoh di atas iman, kemudian kita terbunuh ya sudahlah. Ya. Alhamdulillah. Mati dalam keadaan kita beriman, ini yang paling penting. Orang itu pasti mati, sudah pasti mati. Mau orang yang sudah mati ditembak, pasti mati ditembak, enggak akan meleset itu sudah. Mau nembak ini nyasar ke kalian. Yang karena kalian memang pasti tembak mesti misalkan. Takdirnya gitu ya sudah. Peluru yang gini bisa bengkong gini nanti. Sudah. Ya. Ana menceritakan ini mungkin orang saya dapat masukan-masukan. Ini sudah begini negara ini. Ini begini. Ini. Ana sendiri gak tahu. Ditahunya akhirnya ya kalau nah langsung tanya saat itu ini oh ya jawabannya gini oh gini tahunya gitu sudah matang-matangnya saja sudah nanti kalau ada sesuatu yang penting mungkin saat itu akan bicara kita jangan disibukkan kita aduh khawatirnya kita sibuk ini mati dalam keadaan kita ini enggak beriman na'udzubillah min dzalik ya ini yang ana tekankan jangan disibukkan ya. Semangat dalam talabul ilm ya. Semangat dalam talabul ilm, jangan semangat cari berita-berita terus ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.